pada pagi dan malam hari itu penting banget. Kenapa, Pak? Jadi gini, jadi gosok gigi itu penting supaya kuman-kuman yang ada di gigi kita itu gak menetap. Nanti pelan-pelan gigi kita bakalan ompong. Terus sebelumnya keropos dulu. Nah gini nih. Nah kalau gini kan giginya jadi bersih kan. Oke. Nah Brooklyn kan udah rajin kan. Nah kalau kayak gitu gigi kita tetap bersih, sehat dan cantik juga. Kalau Shakira kamu mana sikat giginya? Shakira. Ayo sikat giginya, kamu ada di mana? Mana? Aduh, kamu itu meskipun ngantuk tetap gak boleh malas menggosok gigi. Karena penting banget, kalau kamu malas nanti ompong kayak nenek-nenek loh. Ya mau. Ya ayo cepetan diambil sikat giginya, mana? Aduh, mana sih? Ya udah cepetan diambil dong. Nah gitu dong. Cuk-cuk, supaya giginya bersih. Wah teman-teman, sebelum kita tidur, kita berdoa dulu yuk. Nah, siapa yang mau pimpin nih? Alia yang paling bisa deh kayaknya. Iya, ada yang pimpin. Yuk. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin.